Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Faqala al-musallif rahimahullah ta'ala wal-fi'lu ma'rufun biqad wasin wa ta'i ta'nisi ma'at taskin wa ta'fa'ata mutlaqan kaji'tari wa nulu wal-ya fi'fif alanna waf'ali. Iqala wal-fi'lu ma'rufun biqad wasin. Fi'il itu ma'rufun ay urifa. Ya, fi'il itu ma'rufun diketahui ay ma'lumun. Ya. Biqad yani bi sihhati al-khuliqat alayh. Ya. Itu dengan sahnya masuknya qad ya kepada fi'il, kepada fi'il. Dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bayjuri wa hiya mushtarakatun bainal madi wal mudari. Taqul qad qama wa qad yaqumu. Wal muradu bi qad huna qad al-harfiyah duna al-ismiyah. Li'annaha tadkhulu 'ala al-ismi. Nah, saya tadi bacakan penjelasan dari Al-Bayjuri. Ya, berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, wal fi'lu ma'rufun biqad. Fi'il diketahui ma'lumun ya dengan qad. Dengan qad, kata Al-Bayjuri, bi sihhati dukhuli qad 'alaih, yaitu dengan sahnya masuknya qad kepada fi'il tersebut. Nah, kata Al-Bayjuri, wa hiya mushtarakatun bainal madi wal mudhari. Nah, ini berserikat, qad ini masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Misalkan antum mengatakan qad qama zaidun. Ya. Masuk ke fi'il mudhari qad yaqumu zaidun. Maknanya berbeda. Sebagaimana di pelajaran mukhtarat kita, di pelajaran mukhtarat bahwasanya kalau pelajaran di al-ajrubiyah juga masuk ke fi'il madi itu maknanya tahqiq dan takrib. Qad qama Zaidun itu maknanya tahqiq. Ya, benar-benar terrealisasi qiyamu Zaidin itu. Atau juga maknanya takrib, tapi ini jarang, khusus untuk iqamah salat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maknanya takrib, sebentar lagi di salat dikerjakan. Karena tatkala seorang yang mengumandangkan iqamah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu udah salat belum? Belum. Nah, berarti nanti. Ya. Qoruba, dekat, bentar lagi waktu salat. Ini maknanya takrib. Nah. Ya. Nah, qad masuk ke fi'il mudhari maknanya taqlil dan taksir. Ya, taqlil itu tentunya dengan ada indikasi. Taksir juga dengan adanya qarinah atau indikasi. Taqlil kita artikan jarang, taksir kita artikan sering. Ada indikasi. Semisal Anda mengatakan qad yajudu al-bakhilu, maknanya apa? Taksir atau taqlil? Qad yajudu al-bakhilu. Jada yajudu berderma, berdonasi. Si bakhil berderma, berdonasi. Maknanya taqlil atau taksir? Taqlil. Nah, qad yafuzu al-mujtahidu. Qad yanjahu al-mujtahidu. Orang yang sungguh-sungguh dia lulus ujian. Taksir. Ya, jadi dengan ada indikasi. Nah. Taib qad ma wal fi'lu ma'rufun bi qad wasin. Ya, jadi qad bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Ingat ya. Kalau masuk ke fi'il madi maknanya taklid, takrib dan tahqiq. Tapi paling banyak tahqiq. Ya, kalau takrib itu wahya hanya pada iqamat salat aja. Kalau masuk ke fi'il mudhari taklid atau taksir. Nah, untuk mengidentifikasikan mana taklid atau taksir tadi, ya, biwujudil qarinah, dengan adanya qarinah. Ya. Barakallahu fiikum. Kemudian kata beliau, wa ta'i ta'nisin ma'at taskini. Nah, kemudian dengan adanya ta' ta'nis, ya, ma'at taskin, yaitu fi'il diketahui selain dengan qad dan sin. Oh, sin belum kita bahas, sin. Ya, wa qad wa sin. Nah, kata Syekh Al-Baijuri, ya, rahimahullah ta'ala, Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Nah, beliau adalah ulama mazhab fikih mazhab Syafi'i. Ya, beliau yang memberikan, ya, hasiah ala Fathul Qarib. Nah, ini mazhab Syafi'i dan buku fikih yang lainnya, dan juga pemuka mazhab Asy'ari mutaakhirin. Wa bi sihhati dukhuli sin 'alaih wa hiya mukhtasatun mukhtasatun bil mudhari. Ini kata Al-Baijuri. Kata Syekh Al-Baijuri, as-sin ini, ya, dan fi'il dapat diketahui bisihati dukhuli sin alaih. Di buku antum enggak ada, ya. Ana megang syarahnya, kan. Ya. Yaitu dengan masuknya sin. Wa hiya mukhtasatun bil mudhari. Dan ini hanya khusus masuk ke fi'il mudhari. Ya, misalkan antum mengatakan sayaqumu zaidun. Sayaqumu zaidun. Di Al-Quran, sayaqulu sufaha'u minan nas. Nah, taib. Nah, maknanya ini harfu tanfis, yang maknanya itu sebentar lagi. Ya. Taib. Nah, juga ada di sini enggak disebutkan, yaitu dengan masuknya selain huruf sin, yaitu huruf saufa. Kalau sin qarib, saufa ba'id. Ini sering diitlakan oleh para ulama ahli nahwu. Nah, saufa itu kalau kita artikan kelak. Kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Ya, kalau qarib kita katakan sata'lamun. Sata'lamun, kalau ba'id saufa ta'lamun. Nah, sin dan saufa ini itu hanya masuk ke fi'il mudhari. Ya, kemudian kata Al-Amriti rahimahullah ta'ala, wa ta'fa'alta mutlaqan kaji'ta li. Ya, kemudian fi'il diketahui dengan ta'fa'alta. Ya, fi'il itu diketahui dengan ta'fa'alta. Ya, lil musnad ilaih fa'ilan kana au na'iban anhu. Ya, kata Al-Baijuri rahimahullah ta'ala. Ha? Oh iya, ta'nisnya belum di atas. Nah, syukran juga. Wa ta'i ta'nisi ma'at taskini. Nah, berikutnya fi'il dapat diketahui dengan ta'nis. Ya. Fi'il dapat diketahui dengan ta'nis. Nah. Dapat diketahui dengan ta'nis. Ta'nis di sini maksudnya itu mu'annas. Nah, ta' ini fungsinya untuk menunjukkan bahwa fa'il dari fi'il yang dimasuki oleh ta'nis yang sukun ini adalah mu'annas. Ya, adalah mu'annas. Ya. Untuk menunjukkan fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Bukan cuma fa'ilnya. Oleh karena itulah kata Al-Baijuri, lil musnadi ilai fa'ilan kana au naiban anhu. Ya. Itu yang nanti musnad ilai, untuk musnad ilai, kemarin sudah kita bahas musnad. Kita bahas definisi musnad kemarin. Baik, menunjukkan nanti bahwa yang ini menjadi tanda bagi suatu fi'il bahwa yang mu'annas adalah fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Misalkan antum mengatakan, ya, kataba Zaidun ad, ya, kataba atau ishtara Zaidun, ya, sayyaratan. Zaid membeli sebuah mobil. Kemudian dirubah sighahnya dari bina, dari maklum ke bina lil majhul, ya. Menjadi, ya, kan ishtara Zaidun atau yashtari Zaidun, ya, apa tadi? Sayyaratan. Maka dirubah menjadi, ya, fa'ilnya dibuang, Zaidnya dibuang. Tersisa sayyarah aja yang menempati posisi Zaid, menempati fa'il, tapi maknanya dia tetap dia jadi maf'ul. Nah, dibeli mobil, maka ya. Nah, ta'nis, tambahin tak ta'nis. Tambahin tak ta'nis. Bisa enggak dipahami sini? Sama kayak antum mengatakan fataha Zaidun abwaban. Zaid membuka pintu. Nah, Zaidnya dibuang. Ya, ini kan fi'il yang lam yusamma fa'iluhu, ya enggak? Nah, fa'il Zaidnya dibuang, tersisa abwab yang dia tetap maknanya maf'ul menempati posisi fa'il. Ya, hak Zaid diberikan ke abwab. Maka futihat abwabun. Futihat abwabun. Karena abwab jamak ghairu aqil. Maka dia adalah muannas. Ya. Taib. Wa ta'nisi ma'at taskin, yaitu dengan ada sukun. Ja'at Fatimatu, ya, sami'at Fatimatu al-Quran, katabat Fatimatu ad-dars. Nah, ini untuk menunjukkan fa'il adalah mu'annas, baik fa'ilnya hakiki atau fa'ilnya mu'annas maknawi. Qala wa qad fa'alta mutlaqan ka jiktari wa nunu wal ya fi fa'al ya wal nunu wal ya fif'alanna waf'ali. Juga fi'il dapat diketahui dengan tak fa'alta. Maksudnya tak fa'alta itu apa? Tak fa'il. Ya. Itu tak fa'il. Nah, dijelaskan oleh Baijuri wa bi sihhati dukhuli tak al fa'il. Itu dengan masuknya tak fa'il. Ya, antum mengatakan fa'altu, fa'alta, fa'alti, fa'altum, fa'altuma, fa'altunna. Itu taknya itu tak fa'il namanya. Ya, fa'altu, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altunna. Nah, itu namanya tak fa'il. Ya, kata Al-Bajuri, ya, dukhuli ta' al-fa'ta wa dukhuli ta'il fa'ili wa hiya allati fi fa'alta mutlaqan. Itu yang masuk, ya, kemasukan tak fa'il secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Kata Al-Bajuri, ai sawa'un kanat lil mutakallimi, ya, apakah itu taknya mutakallim, ya. Nah, kalau dia mutakallim bi an kanat madmumatan, kalau dia mutakallim maka taknya itu didomahkan, aw lil mukhatabi bi an kanat maftuhatan, ya, atau dia mukhatab yaitu taknya itu difathahkan, fa'alta mukhatab yang kita ajak bicara, ya, mudzakkar satu person. Nah, aulil mukhatabah bi an kanat maksuratan, atau dia adalah mukhatabah yang kita ajak bicara orang kedua adalah satu, ya, satu mufrad muannas, ya, yaitu dikasrahkan fa'alti. Nah, baik, bisa dipahami sini. Nah, dan seterusnya. Fa'altuma, fa'altum. Nah, ini berarti kalau sebuah fi'il, ya, dimasuki demikian maka dia adalah dia apa ada sebuah kalimat dapat dimasuki oleh tak fa'il maka kita vonis kalimat tersebut adalah fi'il. Nah, kalimat tersebut adalah fi'il. Kemudian kata beliau dikasih contoh kaji tadi. Semisal ji tadi, ya, engkau datang li kepada, ya. Nah, ji tadi, ji tu, ji tulaka, ji tu, nah, dan seterusnya, ya, ji ti, ya Hindu li. Nah, ya, jikta, jikti, jiktum. Nah, Nah, kemudian kalau kata Al-Baijuri, ya, wa kullun min ta'i ta'nisi as-sakinah wa ta'il fa'il mukhtassun bil madi. Setiap tak ta'nis sakinah dan tak fa'il itu hanya masuk ke madi. Nah, ini tambahan nih dibandingkan dengan pelajaran kita di Al-Jurumiyah. Di matan Al-Jurumiyah, kalau di Al-Jurumiyah tidak disebut tak fa'il, ya enggak? Apa kata Ibn Jurum As-Sinhaji? Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakinah. Khalas, cukup, sudah selesai. Padahal ada lagi dengan tak fa'il. Nah, ini ada tambahan. Ya, fi'il dapat diketahui dengan adanya tak fa'il. Ada tambahan. Nah, ada tambahan lagi. Ya, yang enggak disebutkan di Al-Ajrumiyah. Kata beliau, wa nunul ya fi fa'alanna waf'ali, dan juga kemasukan nun dan ya. Ya, nun maksudnya nun apa? Nun taukid. Nun taukid baik khafifah atau sakilah yang masuk ke fi'il. Ya. Dan masuknya apa? Ya. Ya. Contoh masuknya nun taukid diberikan contoh oleh beliau if'alanna. Dan masukkan ya, ya itu maksudnya ya apa? Ya muannasah mukhatabah. Itu yang kita memberi fi'il amr, ya. Yang orang kedua yang kita ajak bicara fa'ilnya adalah ya mutak ya muannasah mukhatabah. Antum memerintahkan kepada istri antum atau adik perempuan antum, uktubi. Ya. Ada perempuan mau masuk, permisi. Nah, kita katakan tafaddali. Nah, itu namanya ya muannasah mukhatabah. Ya, ya muannasah mukhatabah. Nah, ini lagi-lagi ya tanda fi'il yang tidak disebutkan di matan Al-Ajrumiyah. Ya, ini enggak disebutkan ini. Nah, kemudian kata Al-Baijuri di buku ana di syarah wa bi qabulin nun wa bi qabuli nu'annuni allati litaukid khafifatan kanat au sakilatan ma dalalatihi ala talabi wa bi qabuli ya allati lil mukhatabah ma dalalati al madhkurati. Nah, ini ya kalau kata Al-Baijuri di sini yaitu fi'il yang terakhir dapat diketahui dengan dapat menerima nun taukid baik itu khafifah atau sakilah. Baik itu khafifah atau sakilah dengan penunjukan kepada at-talab dan dapat menerima ya itu ya muannasah mukhatabah allati lil mukhatabah ma adala lati al-madzkurah. Ya, ya muannasah mukhatabah ya, dengan petunjuk yang telah disebutkan tadi. Ya. Nah, misalkan pada yang pertama if alanna bi tasdidin nun. Ya. Nah, ini dengan no, apa namanya? Non apa taukid sakilah. Ya. Kalau non taukid khafifah gimana? If alan. Ya, if alan. Tapi bisa dipahami sini? Nah. Nah, yang kalau yang kedua ini yang if ali. Nah, ini mukhatabnya adalah muannas. Ya. If ali ya Hindu, if ali ya Fatimatu, if ali, maka if ali sini adalah fi'il amr. Ya, mana fa'ilnya? Ya muannasah mukhatabah. Ya muannasah mukhatabah. Nah. Ya, ini ada tanbih kalau disyarah oleh ya, Al-Baijuri. Kata beliau tanbihun qad arafta mimma taqaddama anna alamat al-fi'li ya anna alamat al-fi'li aqsam arba'ah minha ma huwa mushtarakun bainal madhi wal mudhari wa minha ma huwa mukhtassun bil mudhari wa minha ma huwa mukhtassun bil madhi wa minha ma huwa mukhtassun bil amri. Ya, kata beliau, anda telah mengetahui dari pembahasan yang lalu bahwa tanda fi'il itu ada empat macam. Di antara ada yang mustarok, bisa ke fi'il madi dan fi'il mudhari, yaitu qad. Ada yang khusus untuk fi'il mudhari, yaitu tandanya apa? Sin dan saufa. Dan ada yang masuk ke fi'il madi, yaitu tak fa'il dan tak ta'nis. Dan ada yang masuk ke fi'il amr, yaitu ya, ya mu'anasah, mukhatabah, dan nun taukid. Nah, tapi nun taukid tidak hanya masuk ke fi'il amr, fi'il mudhari juga bisa. Ya. Nah, tapi fi'il mudhari'nya juga maknanya amar juga, karena biasa didahului oleh la nahiyah ja jazi. Ya Zaidu, la tadribanna. La tadribanna. Nah. La tadribanna, maka tadribanna adalah fi'il mudhari' majzum bila nahiyah. Nah. Atau selain dari amar. Ya. Misal di ayat Al-Quran di akhir-akhir surah Al-Ankabut, ya, di mana ayatnya? Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum. Maaf, fi'il mudhari mana? Nahdi. Ya, diberikan nun taukid. Hah? Mana? La, itu bukan lamul amr. Ya. Baik, sekarang masuk ke pembahasan harf. Ya, masuk ke pembahasan harfu. Qala rahimahullah ta'ala wal harfu lam yasluh lahu alamah illa intifa qabulihi al-alamah. Nah, kata al-amriti rahimahullah ta'ala, wal harfu lam yasluh lahu alamah, huruf itu adalah lam yasluh lahu alamah, huruf itu adalah yang tidak layak bagi dia menerima sebuah tanda. Ya, ya, sebuah tanda. Illa, yaitu sebuah tanda, maaf, tanda apa maksudnya? Tanda isim dan tanda fi'il. Kalau di matan al-Jurumiyah gimana? Wal harfu ma laysluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Ya, kalau di buku Mukhtarat yang kemarin yang kita pelajari apa huruf itu? Nah, ibarahnya dengan bahasa Indonesia ya, jadi susah dihafal. Apa kalau di buku Mukhtarat itu sebuah kalimat yang menunjukkan kepada makna selainnya, begitu ya, nah, kurang lebih ya di Mukhtarat. Yang lebih enak ya lajurnya. Wal harfu ma la yasluh ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah sesuatu yang tidak layak bagi huruf tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'li. Artinya seluruh tanda isim, khafad, kasroh, tanwin, al, masuk huruf jar, ma. Ya, kalau di mukhtarat tambah lagi apa? Masuk huruf nida. Ya. Itu enggak layak bagi huruf. Dan enggak layak bagi huruf tanda-tanda fi'il. Sin, saufa, qata, ta'nis, ta' fa'il, nun taukid, ya, mukhaffafa au sakila, dan ya mu'annasah, mukhatabah. Itu enggak layak bagi huruf. Nah, itu aja simpelnya. Jadi begitu. Illa intifa qabulihil alamah. Kecuali tidak bisa menerima tandanya kalimat isim dan fi'il, itulah alamah, itulah tandanya. Wal harfu lam yasluh lahu alamah. Huruf tidak layak dia memiliki tanda. Illa, kecuali tandanya huruf adalah intifa'u qabulihi al alamah. Ya. Kecuali tidak bisa menerima tanda. Tanda dari apa? Tanda dari isim dan tanda dari fi'il. Nah, itu tandanya huruf, yaitu. Tandanya huruf, yaitu. Ya. Jadi tanda huruf itu bersifat adamiyah, enggak ada. Yaitu tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Kalau mungkin ditanya, gimana kok bisa huruf itu ya tidak ada tanda yang ada gitu, enggak punya tanda, enggak ada tanda yang wujud. Ya, nah, maka dijelaskan oleh para ulama, ini diantara Al-Baijuri, saya langsung aja baca terjemahannya, ya, saya langsung terjemahnya, ya, diterjemahkan saja, yaitu adamiyah itu ada yang mutlak dan adamiyah itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak dan ada yang muqayyad, yang muqayyad yang diberikan syarat. Adamiyah yang mutlak yang enggak ditentukan, ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai tanda perkara yang wujud. Namun adamiyah yang muqayyad yang ditentukan bisa dijadikan tanda dari perkara yang wujud. Nah, itu maksudnya dalam hal ini tanda kalimah huruf itu berupa adamiyah yang muqayyad dan tidak bisa menerima tanda kalimah isim dan fi'il. Hakada. Ya, ibarahnya begini. Allati likulli minal ismi wal fi'li, ya, bahwa masing-masing dari tanda isim dan fi'il illa intifa' qabulil alama allati likulli minal ismi wal fi'li fa adamul alamati lahu alama la yuqal al adam la yasihu ay yakuna alamatan li annana naqul mahallu dhalika fil adam al mutlaq bi khilaf al muqayyad kama huna li anna al murada adamu alama adamul alamatil ismi wal fi'li illa adamu mutlaqan. Nah, ini kurang lebih tadi yang saya bacakan, ya. Ini ibarah dalam versi Arabnya. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai babul i'rab. Nah, babul i'rab. Qala rahimahullah ta'ala, i'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafdan li amilin ulim. Insyaallah. Ya. Kata beliau, i'rabuhum ini sama seperti perkataan beliau yang perdana, kalamuhum, ya, sama seperti perkataan Ibnu Malik, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Ya, nah, perkataan beliau, i'rabuhum ay i'rab indahum, i'rab menurut mereka, menurut para ulama ahli nahwu. I'rabuhum ya ay an-nuhat, kalau kata Al-Baijuri. I'rab menurut mereka yaitu para ulama ahli nahwu adalah taghyiru akhiril kalim, adalah perubahan akhir kalimat. Ya, takdiran au lafdan, secara takdiri artinya diasumsikan, enggak muncul karena sebab, tiga sebab biasanya, karena ta'adzur, karena apalagi sikol, karena lagi apa ilmu nasabah. Karena ta'adzur, ya, memang enggak mungkin alif lazimah di akhirnya. Ya. Ja'a al-fata. Nah, ja'a Zaidun. Zaidun fa'il, al-fata fa'il juga, tapi enggak muncul fa'il apa domahnya. Ya enggak, kan sama-sama isim mufrad. Ya, kalau isim mufrad menempati posisi rafa, tandanya apa? Domah. Yang pertama muncul domahnya ja'a Zaidun, yang kedua enggak muncul ja'a al-fata. Nah, ini diasumsikan, dia diasumsikan takdiran. Maka itu mengatakan ja al-fata, al-fata fa'ilun, ya. Marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Kalau tadi Zaidun wa alamatu rafihi dhammah dhahirah. Ya, dhammah dhahirah. Kalau tadi yang al-fata dhammah muqaddarah. Dhammah ya diasumsikan ajalah gitu. Diasumsikan ajalah ada dhammahnya. Taib, kata beliau takdiran aw lafdan. Kalau takdir lafdan tadi ya Zaidun. Nah, ini pada semua i'rab. Ya, rafa' ka ya, dan seterusnya. Nasab ka, jar ka, khafad ka, naib. Li'amili ulim. Ya. Li'alimi ulim. Ya, karena ya, perubahan tersebut karena ada amil yang ulim, yang diketahui, ada amil yang diketahui. Kalau kata Ibnu Ajurum As-Sinhaji di Al-Jurmiyah gimana? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimati liikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdan al-taqdir. Nah, sekaligus pelajaran mata al-jurmiyah kan. Nah. Ya. Kata beliau, kata Asin Haji Ibnu Jurrum, al-i'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalimah. Perubahan akhir setiap kalimat. Perubahan akhir setiap kalimat. Kenapa? Likhtilafi al-awamini ad-dakhilati 'alaiha. Karena ada perubahan setiap amil yang masuk kepadanya. Baik secara lafaz maupun secara takdir. Nah ini ya, bisa dipahami sini ya. Pekok, bisa dipahami pekok. Masuk pekok. Nah, so pekok. Nah, ya. Misalkan kalimat Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun qa'imun. Kita katakan Zaidun. Nah, yang namanya amil maknawi, ya kalau amil lafzi itu banyak. Amil lafzi itu banyak. Bahkan disebutkan ya oleh Ibnu Qasim sampai 100, lebih dari 100 amil lafzi. Amil abdi fi'il, fa'il, apa namanya, amilnya fa'il, amilnya fi'il, huruf jar, huruf qasam, amilnya apa, banyak tuh. Nah, amil juga ada amil maknawi. Amil maknawi itu hanya pada dua aja. Yaitu amil maknawi dari mubtada. Kenapa Zaidun qa'imun, kok Zaidun marfu? Hah? Di awal kalimat. Kenapa enggak Zaidan aja, Zaidin gitu kan. Zaidun qa'imun. Loh, kenapa Zaidun marfu? Ya. Nah, Zaid ini bisa jadi mubtada karena dia punya amil. Amilnya mana? Tak ada, enggak ada. Terus gimana amilnya? Maknawi. Maknawi. Apa amil maknawinya? Al-ibtida. Yaitu karena dia di awal kalimat. Dia di awal kalimat. Ya. Ini yang pertama. Amil maknawi yang kedua apa ya, ikhwan? Amil maknawi yang memarfukkan fi'il mudhari di awal kalimat. Ya, antum mengatakan yaktubu Zaidun ad-darsa. Yaktubu Zaidun ad-darsa. Yaktubu apa kita i'rab? Ya ini kan Zaidun fa'il, ad-darsa maf'ulun bih, ya kan? Yaktubu apa kita i'rab? Fi'ilun mudhari. Terus marfu, kenapa marfu? Kenapa enggak majzum, mansub? Kenapa marfu? Nah, karena ada amil. Amilnya apa? Ma'anawi. Apa? Kita katakan litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Karena dia litajarrud terbebas dari amil nasab atau amil jazim. Beda nanti kalau kita katakan lam yaktub Zaidun ad-darsa. Lam yaktuba Zaidun ad-darsa. Berarti ada amil yang jelas di situ, amil lafzi. Ya, lam yaktub masuk harfu jazm. Lam yaktuba masuk harfu nasbin. Paham sini sobol? Muka antum kok melas gitu? Ini menunjukkan enggak paham apa lapar antum. Oh, melas gitu mukanya bengong aja. Nah, Brandy udah makan Brandy? Udah. Wih, udah makan nanti. Yo kemarin. Ada. Kira Brandy udah makan. Masyaallah. Ya. Kalau saya bacakan penjelasan Al-Bajuri, ya saya singkat-singkatnya panjang ini ya. Ya. Taghyiru akhiril kalimi dzatan aw sifatan, baik secara zat ataupun sifat. Ya. Jadi di sini i'rab perubahan keadaan akhir kalimat disesuaikan dengan fungsi amil yang memasukinya. Ya. Zaidun qa'imun, ada amil ibtida. Masuk inna Zaidan berubah. Kenapa? Karena masuk amil berikutnya itu harfu inna, harfu nasbin wa apa kemarin? Apa di judul sulughah kita kemarin? Harfu nasbin wa taukidin. Berubah menjadi isim inna mansub. Masuk lagi kana. Kana Zaidun qa'iman. Apa berarti Zaidun berubah bukan mubtada lagi? Masuk apa? Isim, isim kana. Ya. Masuk amin lagi. Dhanantu Zaidan qa'iman. Jadi maf'ul bih. Qa'iman juga berubah, enggak lagi jadi khobar, tapi jadi maf'ul tsani. Ya, maf'ul tsani dari dhanantu. Ya, dan seterusnya. Antum mengatakan ra'aitu Zaidan, berubah lagi Zaid menjadi maf'ulun bih. Marartu bi Zaidin, berubah lagi menjadi isim majrur dengan yang terkena huruf ba. Ya, dan seterusnya. Dari setiap amil-amil yang masuk kepadanya, ini berubah. Maka dia adalah apa namanya taghyiru akhiril kalim, perubahan dari setiap akhir kalimat. Kenapa? Karena ada amil ulim, karena ada amil yang diketahui. Ya, karena ada amil yang diketahui. Nah, ya. Nah, tadi saya bacakan penjelasan dari Al-Baijuri. Penjelasan dari Al-Baijuri taghyiru akhir kalim zatan aw sifatan, baik secara zat maupun secara sifat. Nah, perubahan zat ya maupun sifat. Nah, perubahan zat maksudnya apa? Yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Yaitu ini secara zat, ini di, saya baca ya di syarah Al-Amriti. Ya, syarahnya Al-Baijuri yang namanya Fathur Rabil Bariyah. Nanti kalau buku matan ini udah selesai, antum boleh baca buku ini. Kalau sekarang jangan, karena ibarahnya sedikit berat. Nanti kalau udah selesai, antum beli buku ini. Ya, cetakan DKI Kalibata, Darul Kutub Islamiyah yang dicetak di Kalibata. Kitab kuning betulan ini, warnanya kuning betulan. Kuningnya kuning betulan ini. Sebagian ya, orang ya, kalau ditanya beli kitab, kitab kuning, kitabnya ternyata warnanya putih, gak mau dia. Maunya yang kayak gini, yang kuning. Ya, masya Allah. Ya, nah ini secara zat, maksudnya apa secara zat? Yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Ya. Misalkan antum mengatakan ya hada abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Nah, itu mengganti huruf. Ya enggak? Tadi tanda i'rabnya adalah waw ketika marfu, ya, ja'a abuka, abuka. Nah, ya. Kemudian berubah menjadi alif, ra'aitu abaka. Karena dia minal asma al-khamsa. Marartu bi abika. Berubah lagi tandanya adalah ya. Nah. Ya. Atau jaa az-zaidani ra'aitu az-zaidaini. Kalau jaa az-zaidani tandanya apa? Yaitu alif. Tandanya adalah alif marfu'nya. Karena dia musanna. Ra'aitu zaida az-zaidaini. Tandanya apa? Mansub. Ya, karena dia mansub. Nah ini apa? Taghyiru zatan. Nah, atau sifatan. Apa perubahan sifat? Yaitu mengganti harokat dengan harokat yang lain. Ya, mengganti harokat dengan harokat yang lain. Antum mengatakan ra'aitul muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Ya, ja'at muslimatun. Marartu bi muslimatin. Hakata. Ya, jaa Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Nah, ini namanya perubahan sifat hakiki. Yaitu mengganti harokat ke harokat yang lain. Ya. Baik. Sudah jam 6 ya. Nah, la takdiran aw lafdan. Nah, mengenai takdiran aw lafdan ini penting ya. Ya, takdiran aw lafdan. Perubahan takdir aw lafdan. Kalau lafdan jelas, jaa Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Ini yang sifat. Ya, yang zat juga bisa. Antum jaa abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Ja'a az-zaidani ra'aitu az-zaidaini maratu bi az-zaidaini. Ini namanya lafdhon. Nah, takdiran gimana maksudnya takdiran? Perubahan secara takdir itu perubahan yang diasumsikan, dikira-kira aja. Enggak bisa diucapkan, didengar, dirasakan, dan enggak bisa dilihat dalam tulisan. Tapi diasumsikan dia harakat tandanya adalah kayak begitu. Ja'a Zaidun, ini takdir apa lafdhon. Takdiran tadi saya contohkan ja'a al-fata. Ra'aitu Zaidan, jelas ini sama-sama isim mufrad, mudzakkar. Ya. Kedudukannya sama, ja'a Zaidun, ja'a al-fata. Sebagai fa'il keduanya. Ya, ra'aitu Zaidan, ra'aitu al-fata. Sebagai maf'ul keduanya. Ini sama isim mufrad, mudzakkar. Marartu bi Zaidin, marartu al-fata. Maka al-fata keadaannya tetap. Ya. Itu diasumsikan, ya, ini enggak bisa dilihat dalam tulisan, tapi diasumsikan dia seperti Zaidun. Seperti Zaidan, seperti Zaidin pada i'rab rafa, nasab atau khafadnya. Ya. Maka antum mengatakan ja'a Zaidun jelas fa'ilun marfu wa alamatu rafihi dhammah dhahirah. Dhammah dhahirah. Nah, kalau ja'al fata fa'ilun marfu, dia fa'il. Kalau fa'il marfu dirafakan sama. Wa alamatu rafihi dan tanda rafaknya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah apa? Dhammah yang diasumsikan. Ya. Antum katakan lagi, mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Mana'a min zuhuriha telah menghalangi dari nampaknya apa itu? At-ta'adzuru. Ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Mustahil, enggak mungkin nampak. Ya. Hei, bisa dipahami sini? Nah, ini yang pertama ta'adzur sebabnya. Yang kedua sebabnya adalah sikol, berat. Ya. Berat. Misalkan antum mengatakan ja'a ad-da'i. Ja'a al-qadi. Ja'a ad-da'i atau ja'a al-qadi. Ya. Baik. Pokoknya tadi kalau isim maksur itu ta'adzur. Nah, sekarang isim manqus. Isim manqus maka dia tsiqal. Qul ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun. Nah, itu isim manqus. Itu isim yang mu'rab yang akhirnya ujungnya adalah ya' lazimah dan sebelumnya harakatnya adalah kasrah. Maka antum mengatakan ja'al qadi. Marartu bil qadi. Ini enggak nampak ja'a al-qadiyu, enggak bisa. Kenapa? Sikol berat. Harakat ya didomahkan itu orang Arab berat. Ja'a al-qadi paling enak kasrah. Ya, ja'a al-qadi. Kalau domah ja'a al-qadiyu. Ini sikol. Nah, juga sama. Marartu bil qadiyyi. Nah, ini berat sikol. Tapi ketika dia menempati posisi nasab maka khafif ringan. Ya, ra'a itu al-qadiyah. Ra'a itu al-qadiyah. Nah, setiap isim manqus pada posisi rafa dan pada posisi nasab, ini saya sudah terangkan di durusulullah. Ya. Setiap isim manqus pada posisi rafa maupun posisi khafad, posisi jar, apabila tidak ada al, tidak ada al alif lam, maka tandanya adalah kasratain. Ya, dhammah muqaddarah. Ja'a qadin. Ra'aitu marartu biqadin. Tapi kalau ada al tidak. Ja'al qadi. Baik, bisa dipahami sini? Sebaliknya kalau dia enggak ada al mansub dengan fathah zahirah. Ya. Ra'aitu qadiyan. Ra'aitu da'iyan. Pokoknya isim manqus yaitu isim manqus tadi apa? Itu kullu ismin mu'rab. Dia adalah setiap isim mu'rab akhiruhu ya'un lazimatun. Yang akhir dari isim tersebut adalah huruf ya lazimah, ya, qablaha kasratun. Yang kasrah, harakat kasrah sebelum ya lazimah. Kalau isim maksur kullu ismin mu'rabin. Setiap isim yang mu'rab akhiruhu alifun lazimatun. Yang diakhiri dengan alif lazimah qablaha fathatun. Yang harokat sebelumnya adalah fathah. fata, al-fata, itu. Ya enggak? Ujungnya adalah alif lazimah. Harakat sebelum alif lazimah apa? Fathah. Baik. Nah ini sebab yang apa namanya? Tidak takdiri, yaitu yang kedua tadi apa? Sikol. Sikol apa arti sikol? Berat. Beratnya itu di mana? Di rafa dan di khafat. Nah. Ya, ini antum mesti mengetahui ya, kalau ta'addur itu dominannya pada isim-isim maksur apa mankus? Maksur. Apa yang definisi isim maksur? Kullu ismin mu'arabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Kalau isim mankus, kullu ismin mu'arabin akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun. Nah, ini mesti dihafal di luar kepala. Ya, isim isim mankus dan isim maksur. Nah. Baik, yang ketiga yang menghalangi dari i'rab apa namanya? Lafdzan i'rab lafdzan adalah lil munasabah. Ya, lil munasabah. Itu apa maksudnya? Berjumpa dengan ya mutakallim. Yaitu berjumpa dengan ya mutakallim. Ya, berjumpa dengan ya mutakallim. Misalkan antum mengatakan jaa akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi. Nah, ini akhi enggak bisa ngapa-ngapain udah. Jaa akhi. Jaa akhi, akhi fa'il marfu. Wa la matrufi dhamma muqaddarah. Mana amin zuriha lil munasabah. Karena untuk mencocokkan dengan ya mutakal. Ra'aitu akhi. Ra'aitu akhi, akhi maf'ulun bi. Marartu bi akhi. Antum kalau ditagih utang pakai harpun nida, afwan ya akhi, gitu ya. Afwan ya akhi, ya akhi munada, ya enggak, munada, ya enggak, munada. Ma'rifah maksudah, ya enggak. Alam berarti mansuh, mabni ala dhamma muqaddarah, ya enggak. Afwan ya akhi, gitu. Afwan ya akhi. Nah, ra'aitu akhi, marartu bi akhi. Ya, jaa akhi, ra'aitu akhi, itu semua. Ya. Baik. Nah, terus kemudian beliau menyatakan aqsamuhu arba'atun falto ya falto bar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Maka aqsamuhu jenis-jenis i'rab itu arba'atun, ada empat. Ada empat falto bar. Ada empat fal tu'bar. Maka aqsamuhu aqsamul i'rab itu ada empat fal tu'bar. Ya. Fal tu'bar ay al aqsam al madzkurah. Yaitu ini kata Al-Bayjuri itu jenis-jenis yang disebutkan tadi yaitu raf'un, rafa, nasbun, nasab, kada, demikian pula dengan jazmun wa jar. Dengan jazm dan jar. Nah, ini insyaallah taala pembahasannya di pertemuan kita berikutnya. Nah, ini cepat ya. Karena antum sudah belajar subuh dan jilid 2 ala jurumiyah muhtarat ya sampai sorofnya muhtarat ya, jadi cepat. Baru 2 pertemuan udah bab i'rab masyaallah. Ya, ada yang bertanya? Tafadhol. Ya, silakan Pak Sofyan. Terkait dengan apa pun bisa di